واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, bab al-imanu bi annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Beliau sedang mengetengahkan satu bab berkaitan dengan keimanan, bahwasanya Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan kita menganggur, tidak memiliki tugas, tidak diperintah, tidak pula dilarang. Tidak demikian Allah Jalla wa'ala ciptakan kita. Maka matan yang disebutkan oleh beliau atau redaksinya, antum lihat di halaman ke-24, jika cetakannya adalah cetakan yang sama, dan memang rata-rata demikian. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala aljannah wa man 'asahu dakhala annar wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ayat dalam surat Al-Muzammil, tepatnya ayat ke-15 dan ke-16. Kata beliau rahimahullah, perkara pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala khalaqana, yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan yang telah memberikan rezeki kepada kita. Kedua perkara itu sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan Allah pencipta dan pemberi rezeki kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan catatan antum telah terbubuhkan sehingga untuk mengingatkan seterusnya. Khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Setelah Allah tunjukkan tentang kedua perbuatan tadi, mencipta dan memberikan rezeki, Allah menyatakan bahwa dikatakan bahwa Allah Jalla wa'ala lam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi hamala. La yu'mar wa la yunha. Hamala dalam kondisi menganggur, tidak diberikan perkara-perkara yang mengandung perintah, dan tidak pula diberikan perkara-perkara yang mengandung larangan. Tidak demikian sekali lagi Allah Jalla wa'ala menciptakan kita, melainkan memiliki tujuan, memiliki hikmah yang besar di balik Allah Jalla wa'ala menciptakan hambanya manusia. Allah tidak biarkan kita dalam kondisi hamala. Naam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, saya sebutkan secara terjemahnya secara langsung di halaman ke-25. Allah Jalla wa'ala tidak ciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, kita hidup begitu saja. Kita dalam keadaan bersenang-senang, dalam kondisi kita makan dan kita minum padanya, kemudian sesudahnya tanpa ada sesuatu. Melainkan Allah Jalla wa'ala jadikan dunia ini sebagai mazra'ah, sebagai ladang untuk kita beramal, yang dengan itu mengantarkan kepada kehidupan akhirat. Kita terus berupaya untuk menambah dalam kehidupan ini amalan-amalan yang saleh. Kemudian kita akan mati, kemudian kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan dihisab atas amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama di dunia, dan setelah itu Allah balasi masing-masingnya. Maka inilah al-ghayah, tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Taulah kita bagaimana Allah Jalla wa'ala jadikan makhluknya untuk suatu tujuan yang agung, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan itu tidak percuma sia-sia, melainkan Allah akan balasi. Maka dalil yang menunjukkan itu semua banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hari berbangkit, tentang akan dikumpulkannya kita semua, tentang adanya balasan, adanya hisab. Selain dalil Al-Quran, akal juga membenarkan. Akal menunjukkan bahwa tujuan diciptakan kita, kita diperintah untuk beramal soleh, kita diperintah untuk taat, tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya balasan. Maka secara akal pun dibenarkan, pasti di situ adanya balasan. Fa innahu la yalik bi hikmatillah, maka sungguh tidak sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala ketika hamba tadi diciptakan, kemudian hamba tadi tidak diberikan balasan atas apa yang dia perbuat. Maka hadirin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di sana akan tampak natijah, hasilnya dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan fid daril akhirah, dalam kehidupan akhirat nanti. Tinggallah bagi kita untuk beriman kepada Allah bahwa setiap amalan itu ada balasannya. Memang tidak ditampakkan saat di dunia untuk menguji hamba-hambanya apakah dia semangat beramal karena dia tahu bahwa di sana nanti adanya balasan, atau kemudian dia sia-siakan hidupnya begitu saja, waktu demi waktu lewat tanpa ada hasil untuk akhiratnya. Walihada, kata beliau pada paragraf yang kedua di halaman yang sama, oleh karenanya bisa jadi kita dapati manusia menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dalam keadaan fakir, walaupun dia dalam keadaan kondisi yang sangat membutuhkan penghidupannya. Bisa jadi dia dalam keadaan terzalimi, bisa jadi dia dalam keadaan yang tertekan, dihimpit. Naam. Tetapi dia tetap istiqamah untuk menjalankan apa-apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Nah, karena dia yakin bahwa di situ adanya balasan. Sementara sebaliknya, keberadaan sebagian manusia dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang jelek, orang-orang yang tergelimang dengan dosanya, mereka bersantai-santai dan bergelimpang di dalam kesesatannya dalam kehidupan dunia. Sengaja diberikan oleh Allah Jalla wa'ala apa saja yang dia inginkan sesuai dengan syahwatnya. Dia berbuat dengan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia mendzalimi hamba, melampaui batas. Batasan-batasan Allah diterjang olehnya. Dia makan harta manusia. Dia membunuh tanpa jalan yang hak. Dia menguasai sampai kemudian dia mati dalam kondisi yang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Sehingga tertimpalah dia dengan ancaman, dengan azab dari Allah Jalla wa'ala. Maka sekali lagi kita sadarkan diri kita bahwa ad-dunya darun amal, sebagai tempat untuk kita melakukan amalan. Dari waktu yang ada kita maksimalkan agar bermanfaat untuk kehidupan di akhirat nanti. Sedangkan akhirat adalah darun jaza, tempatnya pembalasan. Imma jannah wa imma an-nar. Bisa jadi dia dimasukkan ke dalam jannah dan bisa pula sebaliknya ke dalam an-nar. Walam yatrukna hamala. Sekali lagi Allah tidak biarkan kita dalam kondisi menganggur. Sebagaimana yang disangka atau dikira oleh kaum malahidah, orang-orang kafir, dan juga oleh kaum ad-dahriyun, orang-orang ateis yang tidak yakin, tidak mengimani adanya Allah Jalla wa'ala. Dia mempunyai keyakinan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sekarang ini saja. Tidak ada kehidupan setelahnya. Maka antum bisa berikan catatan, keyakinan kaum malahidah ataupun kaum dahriyun, orang-orang kafir dan juga orang-orang ateis mengingkari adanya hari berbangkit pada surat Al-Jathiyah, tepatnya ayat ke-24. Waqalu ma hiya illa hayatunad dunya. Mereka menyatakan bahwa tidaklah kehidupan kita ini melainkan di dunia. Namutu wa nahya, kita ini mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, masa. Sehingga kelompok tadi dikatakan dahriyun, berasal dari kata ini, kaum dahriyun, yakni yang meyakini penentu semuanya adalah masa. Jika masa waktu ini telah berakhir, dunia ini, maka sudah berakhirlah semuanya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Sama sekali mereka tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu bahwa di sana adanya hari berbangkit. In hum illa yadhunnun. Tidaklah mereka lakukan itu semua melainkan hanya menduga-duga belaka. Sekali lagi bubuhkan dan bisa lihat nanti di rumah surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Maka Allah mengingkari ucapan mereka, keyakinan mereka, setidaknya pada 3 ayat Al-Quran dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang pertama pada surat Al-Qalam. Antum bisa tulis bantahan Allah atau pengingkaran Allah kepada mereka. Yang pertama surat Al-Qalam ayat 35 dan 36. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah pantas, patut bagi kami untuk menyamakan al-muslimin, orang-orang muslim, kal mujrimin, seperti halnya orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat durhaka, berbuat dosa? Maka jawabannya tentu tidak sama. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Malakum kaifa tahkumun? Mengapa kamu berbuat demikian? Kaifa tahkumun? Bagaimana kamu memberikan, mengeluarkan keputusan sehingga bisa menyamakan muslimin dan mujrimin? Sungguh sama sekali tidaklah sama. Yang kedua, Al-Jathiyah ayat ke-21. Am hasiballadzina jtarahus sayyiat? Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka anna ja'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat, bahwa kami akan menjadikan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, sama antara kehidupan dan kematian mereka. Apakah sama, apakah kami akan jadikan seperti itu? Sa'ama yahkumun, sungguh jeleklah keputusan atau pernyataan yang mereka keluarkan. Yang ketiga pada surat Sad ayat ke-28. Semua yang telah disebutkan tadi dalam syarahnya Syekh Al-Fauzan di akhir-akhir halaman ke-25 tadi. Surat Sad ayat ke-28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah patutkah bagi kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu kal mufsidin fil ard, seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami juga patut untuk menyamakan orang-orang yang takwa dengan orang-orang fujjar, orang-orang yang menyimpang, yang berbuat dosa, yang melanggar? La yumkin abada, sama sekali tidak akan sama selama-lamanya. Maka kita telah dapatkan ilmu bagaimana sangkaan kaum malahidah dan kaum dahriyun menyangka adanya hari, tidak ada hari berbangkit untuk dibalasi amalan. Dan Allah telah keluarkan bantahannya setidaknya pada 3 tempat ayatnya. Kita lanjutkan. Bal arsala ilaina rasula, Allah tidak biarkan kita menganggur, bahkan Allah utus kepada kita rasul. Siapa rasul? Sudah kita bahas, baik secara etimologi bahasa Arab maupun secara istilah. Tinggal dibuka kembali, dimurajaah kembali. Apa hikmah diutusnya para rasul? Juga sudah kita bahas. Setidaknya ada 3. Itu pun silahkan untuk dimurajaah kembali. 6. Allah telah utus rasul kepada kita. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di akhir halaman 25 tersebut, lamma kanat al-ibadah la yajuzu an na'khudaha min istihsananina aw taqlidi fulan wa allan minan nas. Tatkala ibadah itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan dasar istihsanat, anggapan-anggapan baik, menurut saya ini yang baik, menurut saya itu yang baik. Agama tidak didasarkan dengan istihsanat seperti itu, atau didasarkan pula dengan taklid, mengekor tanpa dalil kepada fulan atau fulan, maka tatkala agama memang dasarnya bukan seperti itu, arsalallahu ilaina rusula, maka dengannya Allah utus para rasulnya. Tubayyin lana kaifa na'budu, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah. Li'annal ibadat tauqifiyah, karena agama itu prinsipnya adalah tauqif, tauqifiyah. Segala sesuatunya yang namanya ibadah berhenti bersama dengan dalil. Ada dalilnya maka kita amalkan, tidak ada dalilnya maka kita berhenti, tidak berani untuk mendahului. Bukan kemudian menurut seseorang tadi itu adalah baik dan sebagainya dan sebagainya. Itu istihsanat. Agama bukan didasarkan dengan istihsanat ataupun dengan dasar taqlidiyah, melainkan dasarnya adalah tauqifiyah. La yajuz an ya'budallah bi syai'in illa bima syara'ahu. Kalian berikan tanda garis di situ. La yajuz, tidak diperbolehkan, an ya'budallaha bi syai', untuk beribadah dengan sesuatu apapun, illa bima syara'ahu, melainkan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Naam. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Kita lanjutkan redaksi atau matannya. Faman ata'ahu, siapa yang mentaati beliau, dakhalal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang durhaka, melanggar apa yang beliau tetapkan, dakhalan nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Kita mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pendalilan keharusan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada beberapa ayat yang nampaknya perlu antum catat. Yang pertama pada surat Ali Imran 132. Wa ati'u Allah war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. La'allakum turhamun, maka pasti kalian akan dirahmati. Ali Imran 132. Sekaligus kita mengambil faedah ketaatan kepada Rasul berdasarkan ayat ini, turhamun, akan dirahmati. Yang kedua, An-Nisa ayat ke-13. Wa may yuti'illaha wa rasulah, yudkhilhu jannat. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia akan kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangatlah agung. Dari ayat ini kita ambil faedah taat kepada Rasul dan juga tentunya kepada Allah, dimasukkan ke dalam jannah yang sifatnya seperti tadi, tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Maka Allah sebut kenikmatan yang seperti itu adalah al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Yang ketiga, An-Nur ayat ke-52. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah, takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia kerjakan, takut kalau sampai Allah tidak mengampuninya, tidak merasa percaya diri bahwa Allah pasti mengampuninya, sehingga dengan itu melunta-lunta dia di dalam dosanya terus-menerus. Melainkan yakhsyallah, dia takut kepada Allah. Wa yattaqhi, dan dia taat takwa kepada Allah jalla wa ala. Fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang faiz, yang menang, yang beruntung. Berdasar ayat ini disifatkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sekaligus juga takut kepada Allah dan takwa, al-faizun. Sudah berapa sifat tadi? Turhamun. 6. Yudkhilhu jannat. Kemudian al-faizun. Yang keempat, Al-Ahzab ayat 71. Wa man yuti'illaha war-rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka merekalah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? An-nabiyyi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sekaligus ini menafsirkan surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Penafsirannya pada An-Nisa 69. Ralat bukan Al-Ahzab tetapi An-Nisa 69. Siapa yang diberikan nikmat tadi? Ada 4 golongan. An-Nabiyyin, para nabi. As-Siddiqin, orang-orang yang benar, jujur keimanannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Wassalihin, orang-orang yang saleh, yang mereka beramal di atas ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Merekalah an'amta alaihim wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik teman setia bagi kalian. Berdasar ayat ini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul digolongkan orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya. Berikutnya Al-Ahzab ke-71. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan, fauzan azima, dengan kemenangan yang besar. Sekian banyak pensifatan dari Allah tabaraka wa ta'ala nam kepada mereka yang taat kepada Rasul. Nam, dan ditambahkan lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala pada An-Nisa ayat ke-80 untuk menegaskan mengapa kita harus taat kepada Rasul. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Berikutnya An-Nisa 64. Fungsi diutusnya Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus dari seorang rasul melainkan untuk ditaati. Melainkan untuk ditaati biiznillah. Kalau keberadaannya diutus oleh Allah kemudian dia sia-siakan, dilanggar, didurhakai, didustakan, maka Allah akan berikan azab kepadanya sebagaimana umat-umat sebelumnya. Maka sengaja Allah utus Rasulnya liyuta'a biiznillah. Kemudian mereka yang taat kepada Rasul, maka dia dalam posisi mendapatkan hidayah. Sebutkan pada An-Nisa 64 itu juga, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika engkau taati beliau, niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Tertuntun kepada jalan yang hak, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Cukuplah, walaupun bukan hanya itu, masih banyak lagi, tetapi setidaknya mengingatkan kepada kita yang berusaha untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemampuan, kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk meniti, menepaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tidak bisa berlari ataupun berjalan sekalipun dengan merangkak, kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya. Yang tentunya semoga Allah Jalla wa'ala menilai dari upaya yang kita lakukan. Yang terakhir, dalil dari hadis Nabi SAW yang sering dan masyhur di kalangan kita, hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua atau setiap umatku akan masuk ke dalam jannah. Illa man aba. Kecuali bagi yang enggan atau tidak mau untuk masuk ke dalamnya. Qila, ada yang bertanya di kalangan sahabah, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang menolak itu ya Rasulullah? Maka beliau jawab, man ata'ani dakhalal jannah, waman asani dakhalan nar. Siapa yang taat kepadaku maka dimasukkan ke dalam jannah, siapa yang durhaka kepadaku maka dia telah enggan untuk dimasukkan ke dalam jannah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya dan terutama diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.